Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Maulid Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul pertama almarhum Abuya Kiai Haji Muhammad Nasihin Amin, Pondok Pesantren Al-Kausar Cilimus Kuningan dengan menghadirkan penceramah dari Jakarta, Al-Mukarram Asy-Syeikh Ridwan Al-Amri. Dalam kutipannya, beliau mengijazahkan salawat untuk para jemaah dan pendengar Radio Kukuningan berikut ini. Saya berikan ijazah. Ada seorang Syekh Ali Al-Yumi, beliau setiap harinya bersalawat 100.000 kali kepada Rasulullah SAW. Salawatnya 100.000, ya. Adakah di zaman sekarang orang salawat 100.000? Mungkin bisa dibilang gak ada kali salawat 100.000. Maka Syekh Ali ini merasa mungkin orang paling banyak salawat adalah aku. Dia malamnya bermimpi kepada Rasulullah SAW. Tatkala dia bermimpi, dia tanyakan perihal itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah dari umatmu di zaman ini yang bersalawat lebih banyak dari salawatku 100.000? Ada, kata Nabi. Siapa itu? Syekh Ahmad Ad-Darziri, ya, yang pengarang salawat Tibbil Qulub Dawa'iha. Wah, dia lebih banyak daripada engkau salawatnya, lebih dari 100.000. Bukan 1.000, 100.000 kali. Apa itu salawatnya ya Rasulullah? Bacaannya cuma ringan, pendek, singkat, padat, tapi saat 10 kali kita baca seperti 100.000 kali kita berselawat kepada Nabi. Saya ijazahkan selawatnya, ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah kama yaliqu bi kamalih. Ya, ulangi lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah kama yaliqu bi kamalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillah kama yaliqu bi kamalih, yang artinya ya Allah, limpahkan salawat dan salam dan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad sejumlah bilangan kesempurnaan Allah. Apa ada batasnya kesempurnaan Allah? Mala nihaya, tidak ada batasnya, enggak ada finishnya. Kesempurnaan Allah enggak ada batasnya. Kama yaliku bikamali, sebagaimana seperti apa saja yang pantas ya disandarkan kepada kesempurnaannya Allah SWT. Ya, jadi kalau antum, anda semua mengamalkan ini setiap hari 10 kali, persis pahalanya 100.000 kali berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi tetap jangan cuma baca ini 10 kali, enggak baca selawat lagi banyak, perbanyak selawat. Orang yang paling banyak baca selawat, kata Nabi, akrabukum minni manjlisan yaumal qiyamah. Wa fi riwayah manzilan yaumal qiyamah. Ya, yaitu Rasulullah mengatakan aktarukum alaihi shalah. Yang banyak selawat kepada Nabi Muhammad, itu orang nanti kedudukannya, posisinya paling dekat dengan Nabi. Demikian reportase Radio Kukuningan. Semakin nikmat bersalawat setiap saat dengan fadilah salawat yang kita dapatkan. Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.